Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada siang hari ini babnya adalah Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Seorang muslim wajib mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Isra Mi'raj. Isra itu adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis, yaitu dari kota Mekah ke Palestina. Sedangkan Mi'raj itu artinya Allah menaikkan Nabi Muhammad SAW ke langit. Dan yang diangkat ke langit itu adalah baik jasad maupun roh. Karena sebagian orang dari kalangan orang-orang menyimpang, mereka mengatakan karena ini enggak logis, manusia kok terbang ke langit, emang siapa? Superman. Jadi mereka mengatakan, oh ini bukan jasad, tapi ini hanya mimpinya Nabi. Dan ini adalah penyimpangan dalam akidah. Karena yang wajib diyakini oleh seorang muslim adalah yang naik ke langit itu badannya. Begitu juga ruhnya. Dan naik ini dalam keadaan terjaga, terjaga dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur atau mimpi. Sampai di langit beliau dinaikkan terus ke langit ketujuh dan akhirnya sampai di Sidratul Muntaha. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, diperlihatkan isi neraka, bertemu dengan para malaikat, kemudian berbicara dengan Allah, bertemu dengan para nabi, sampai beliau mendapatkan perintah sholat lima waktu dalam satu hari satu malam. Dan beliau kembali ke kota Mekah di malam itu juga. Bila ada yang meyakini tidak seperti ini, maka dia sesat. Misalnya tadi mengatakan, keyakinan saya Isra Mi'raj itu mimpi aja, badannya tidak. Karena berarti dia tidak meyakini Al-Quran maupun hadis yang menceritakan secara nyata tentang perjalanan Nabi, ruh maupun jasadnya dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Yang ada perselisihan para ulama kalangan sahabat Nabi adalah waktu Nabi Mi'raj dan ketemu dengan Allah, apakah Nabi melihat langsung Allah seperti apa atau tidak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi SAW melihat langsung wajah Allah waktu Mi'raj, maka dia berdusta atas nama Allah. Artinya Aisyah termasuk yang meyakini bahwa ketemunya Nabi dengan Allah hanya sekedar mendengar pembicaraannya Allah, tapi tidak melihat bentuk Allah atau tidak melihat zatnya Allah. Sebagian lagi sahabat Nabi ada yang mengatakan Nabi lihat langsung dengan mata kepalanya. Ala kulli hal, yang tidak boleh beda adalah Isra Mi'rajnya. Apakah Nabi lihat langsung atau tidak, maka ini ada khilaf memang di kalangan para ulama. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, Jibril datang kepadaku bersama buruk. Apa itu buruk? Buruk itu adalah hewan putih yang tinggi. Tingginya lebih dari keledai, tapi lebih pendek dari unta, yang dapat meletakkan kakinya sejauh mata memandang. Maksudnya, di mana matanya si buruk ini memandang, di situ tempat kakinya jatuh. Makanya kalau kemudian dikatakan Nabi SAW pergi ke Palestina dari kota Mekah hanya dalam satu malam, lanjut ke langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha dan pulang ke Mekah lagi dalam malam itu juga, maka tidak heran bila kecepatan hewan yang ditungganginya seperti itu. Di mana matanya memandang, di situ jatuh telapak kakinya. Wallahualam mungkin pesawat Borlak Airlines yang dulu, mungkin ini termasuk terinspirasi dari kisah Isra Mi'raj. Namanya Buraq. Nabi SAW mengatakan, aku menaikinya hingga sampailah aku di Baitul Maqdis. Lalu aku turun dan mengikatnya dengan tali yang biasa dipakai oleh para nabi. Beliau kemudian bercerita, aku masuk ke dalam Masjidil Aqsa, lalu solat dua rakaat di sana, lalu aku keluar. Kemudian Jibril alaihissalam membawa kepadaku satu wadah khamar dan satu gelas susu. Ditawarkan kepadaku, maka aku memilih susu. Maka Jibril berkata kepadaku, engkau telah memilih fitrah atau kesucian. Ada yang mengatakan, menambah cerita ini, mereka bilang Rasulullah pun minum susunya tapi tidak habis. Karena kalau dihabiskan semua, niscaya umat Islam tidak akan masuk surga seluruhnya. Maaf, kalau seandainya waktu itu diminum semua oleh Nabi, maka umat Islam akan masuk surga semuanya. Tapi ini tambahan yang sering disebutkan, hanya saja tidak sabit, tidak benar dari Nabi SAW. Nabi SAW melanjutkan, kemudian Buraq itu naik bersamaku ke langit. Maka Jibril meminta agar dibukakan pintu langit. Lalu ditanya kepadanya, siapa engkau? Jibril menjawab, Jibril. Ada lagi yang tanya, siapa yang bersamamu? Jibril mengatakan, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apa yang dia telah diutus? Apakah dia telah diutus? Maka Jibril mengatakan, iya, dia telah diutus. Ia ini sudah menjadi Rasul. Maka dibukakan pintu langit. Maka aku dan Jibril bersama kendaraannya, apa itu? Buraq, naik ke atas dan di lapis pertama bertemu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Buraq tersebut naik lagi bersama kami ke langit kedua. Maka Jibril memohon untuk dibukakan pintu, lalu ditanya kepadanya, siapa engkau? Dia jawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Jibril mengatakan, dia telah diutus. Maka kami dibukakan pintu yang kedua, dari langit yang kedua, lalu aku bertemu dengan dua orang sepupuku, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Maka keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Nabi SAW mengatakan, kemudian Buraqnya naik kembali, naik bersama kami ke langit ketiga. Maka Jibril ditanya, siapa engkau? Dia bilang, Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit yang ketiga itu, dan kami bertemu dengan Yusuf alaihissalam, yang telah dianugerahi setengah dari ketampanan manusia sejagat. Kata Nabi SAW, maka Yusuf menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Buraq naik lagi bersama kami ke langit yang keempat. Maka Jibril ditanya, siapa engkau? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Dia telah diutus. Maka dibukakan kepada kami pintu yang keempat, lalu aku bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman untuknya, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Nabi SAW mengatakan, kemudian Buraq naik ke langit yang kelima. Ditanya lagi, siapa engkau? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Sudah. Maka dibukakan untukku pintu langit yang kelima. Aku bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Buraq naik lagi ke langit yang keenam. Terjadi dialog yang sama. Maka dibukakan pintu yang keenam dan aku bertemu Musa alaihi salam. Maka dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Buraq naik lagi ke langit yang ketujuh. Terjadi dialog lagi dan akhirnya dibukakan kepada kami pintu yang ketujuh. Kira-kira siapa yang ketujuh? sepertinya naik terus, naik terus, naik, yang ketemu adalah ya, nabi-nabi yang mulia dan mulia. Kira-kira siapa yang ketujuh? Nabi Ibrahim. Karena nabi yang merupakan khalilullah hanya ada dua, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Dibukakan pintu yang ketujuh, maka aku bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur itu adalah tempat yang setiap harinya dimasuki oleh 70 ribu malaikat, dan setelah mereka masuk, mereka tidak pernah keluar lagi sesudahnya. Maka kalau antum ditanya berapa jumlah malaikat, maka jangan bilang 10. Ketahuan betul tidak pernah baca kalau bilang 10. Belum lagi waktu kita membahas malaikat arsy. Masih ingat malaikat pemikul arsy Allah disebut dengan malaikat apa? Apa namanya? Hamalatul arsy. Bagaimana skalanya? Masih ingat? Skalanya malaikat arsy. Apa mas? Hah? Kalau diterbangkan burung, dari mana ke mananya? Dari telinga ke pundaknya. Baru akan sampai bila burung itu terbang 700 tahun. Di sini disebutkan bahwa ke Baitul Ma'mur setiap harinya ada 70 ribu malaikat yang kalau sudah masuk, maka mereka tidak pernah keluar lagi. Maka berapa jumlah malaikat? Jawabannya, hanya Allah yang mengetahuinya. Nabi SAW kemudian pergi bersamaku. Kemudian buruk tersebut pergi lagi bersamaku ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini lebar dedaunnya seperti telinga gajah, dan besar buah-buahannya seperti tempayan besar. Sidratul Muntaha ini di dalamnya ada pohon-pohon yang daun-daunnya, besarnya daun itu kayak telinga gajah, dan buah-buahan yang ada di Sidratul Muntaha besar-besarnya itu seperti tempayan-tempayan yang besar. Masya Allah. Kata Nabi SAW, tatkala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha, maka Sidratul Muntaha berubah, dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku wahyu, mewajibkan kepadaku salat 50 kali dalam satu hari satu malam. Kemudian aku turun dan bertemu dengan Nabi Ibrahim, lalu turun lagi bertemu dengan Nabi Musa. Maka beliau bertanya, apa yang diwajibkan Allah terhadap umatmu? Siapa yang nanya ini? Nabi Musa. Maka aku menjawab, salat 50 kali. Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Allah dan minta diringankan. Sesungguhnya yakin umatmu tidak bakal mampu melakukannya, karena aku pernah diuji dengan Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Maka Nabi SAW berkata, aku pun akhirnya kembali lagi kepada Allah dan aku memohon, ya Allah, berikanlah keringanan kepada umatku. Maka aku diberi keringanan 5 salat. Lalu aku kembali kepada Musa alaihissalam, kemudian aku berkata kepadanya, Allah telah memberikan kepadaku keringanan hanya 5 kali. Maka Musa alaihissalam mengatakan, sesungguhnya umatmu pun tidak akan mampu melakukan hal itu. Kembali lagi kepada Allah dan minta keringanan lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku terus bolak-balik kepada Allah dan Musa, Allah Musa, Allah Musa, sampai akhirnya aku malu, malu untuk meminta diskon lagi. Sampai-sampai kemudian Allah mengatakan, ya Muhammadu, innahunna khumsu salawatin kulla yawmin wa laylatin likulli salatin ashrun fadhalika khumsuna salatan wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan fa in amilaha kutibat lahu ashra wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'an fa in 'amilaha kutibat sayyi'atan wahidah. Wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya kewajiban salat itu cuma 5 kali dalam sehari semalam, tapi setiap salatnya mendapatkan pahala 10 kali lipat. Maka 5 kali salat dalam sehari semalam nilainya seperti 50 kali salat. Maka barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan lalu tidak jadi melaksanakannya, maka dicatat untuknya satu kebaikan. Tapi jika dia jadi melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kali kebaikan. Barang siapa yang berniat melakukan satu kejelekan namun ia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Tapi jika dia jadi melakukannya, maka hanya dicatat dengan satu kejelekan. Rasulullah SAW bercerita, setelah dapat kalimat itu, kemudian aku turun hingga bertemu dengan Nabi Musa, lalu aku beritahukan kepadanya. Maka dia mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi. Rasulullah SAW menjawab, aku telah berulang kali kepada Rabbku dan aku malu kepadanya. Nah, tambahan yang lain, setelah itu Nabi SAW akhirnya kembali ke Palestina, lalu kembali ke kota Mekah di malam yang sama. Kemudian Nabi SAW cerita kepada Abu Bakar dan cerita ini akhirnya viral. Ya. Viral di kalangan orang-orang Arab Quraisy kafir ketika itu. Maka yang percaya hanyalah sahabat-sahabat Nabi. Adapun orang-orang kafir, maka mereka tiba-tiba jadi orang yang lupa sama Nabi. Waktu Nabi belum jadi Nabi, apalagi jadi Rasul, maka mereka senang menjuluki Muhammad itu sebagai orang yang siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Dikenal dengan 4 sifat. Orangnya jujur, orangnya amanah, orangnya cerdas, dan menyampaikan kalau ada kebenaran. Tiba-tiba mereka lupa dengan sifatnya Nabi yang siddiq itu, lalu mereka ganti dengan kata pendusta, kadzab. Si penyihir pendusta Muhammad itu. Mereka bilang, bagaimana mungkin dia mengklaim dirinya telah berjalan ke Palestina satu malam dan pulang kembali ke Palestina hanya dengan malam itu juga, sementara kita saja menggunakan unta yang paling bagus, kendaraan hewan yang paling bagus, itu baru sampai di Palestina 2 bulan, PP-nya 4 bulan, lalu dia bilang dia cuma 1 malam. Sinting. Abu Bakar termasuk yang percaya dengan kesintingan dalam tanda kutip ini. Dia bilang, saya percaya. Maka orang Arab bilang, kamu percaya enggak kayak gitu? Itu hanya orang sinting yang mau percaya. Maka Abu Bakar berkata, aku telah mempercayai yang jauh lebih sinting lagi dari yang kau bilang sinting itu. Kalau saya sudah percaya bahwa dia adalah utusan Allah, maka yang lebih rendah kadar kesintingannya, harusnya saya lebih percaya lagi. Kau bilang kan sinting? Gila. Maka saya sudah lebih percaya dengan berita yang lebih gila lagi, bahwa dia adalah utusan Allah. Kenapa saya tidak percaya bahwa dia datang kepada Allah dan PP Mekah Palestina 1 malam? Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, hadis-hadis tentang mi'rajnya Nabi ke langit adalah mutawatir. Ada beberapa faedah dalam rangkaian cerita ini. Pertama, inilah akidahnya seorang muslim, bahwa dia wajib untuk meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Isra dan Mi'raj. Bahkan siapa yang mengatakan dirinya muslim tapi tidak percaya ada Isra Mi'raj, maka dia kafir. Karena dia sama dengan menolak Al-Quran meskipun cuma 1 ayat, bahkan 1 surat. Karena kita tahu bahwa di dalam Al-Quran ada 1 surat yang menceritakan Isra Mi'raj ini. Surat apa? Al-Isra, surat keberapa? Ke-17. Tidak mempercayai kejadian Isra Mi'raj berarti tidak mempercayai 1 surat di dalam Al-Quran. Tidak mempercayai 1 ayat saja merupakan kekufuran, apalagi 1 surat. Sama seperti mendustakan seluruh Al-Quran. Adapun yang tadi, yang jadi perselisihan adalah perselisihan dalam masalah apakah Nabi melihat Allah dengan mata kepalanya atau tidak, ataukah melihat Allah langsung atau cuma mendengar suaranya. Yang kedua, ini merupakan mukjizatnya Nabi. Nabi SAW memang memiliki keluar biasaan. Harus kita tahu bahwa keluar biasaan seorang Nabi dikatakan mukjizat. Adapun keluar biasaan yang terjadi pada manusia itu bukan mukjizat. Jadi jangan bilang saya dapat mukjizat. Masya Allah kamu sembuh, itu mukjizat. Bukan, itu bukan mukjizat, itu adalah anugerah. Kamu bukan malaikat, bukan nabi masalahnya. Ya. Adalah sebagian orang mengatakan mukjizat ini pada sebagian manusia biasa. Kalau keluar biasaan yang terjadi pada seorang nabi kita sebut dengan mukjizat. Ya. Adapun yang terjadi pada manusia biasa kita bisa bilang secara umum rahmat. Masya Allah sudah sembuh, itu adalah rahmat dari Allah. Bukan mukjizat. Adapun keluar biasaan yang terjadi pada manusia yang merupakan wali Allah itu namanya karomah. Kalau di dalam bahasa Indonesia sudah diadopsi dengan kata keramat. Karomah jadi keramat. Jadilah ini guci keramat. Ini adalah keris keramat. Asal katanya adalah karomah, yaitu sesuatu yang memiliki keluar biasaan. Tapi kalau konotasinya dalam Islam, dalam bahasa Indonesia, keramat itu mistis. Ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, sebagai tambahan, perlu diketahui bahwa keramat yang terjadi bagi manusia biasa yang bukan nabi, tapi merupakan wali Allah, maka dia harus memenuhi beberapa ciri. Kalau ciri ini tidak dimiliki oleh sebuah keluar biasaan, maka dia jadinya sihir. Ada kan orang, misalnya dia latihan silat di perguruan apa. Setelah itu dia punya keluar biasaan, dari jauh aja dia bisa bikin orang, kata orang Balikpapan, tekempal atau tekempal. Ya, diginin dari jauh, sah, itu orang jatuh. Tekempal, kata orang. Yaitu jatuh tanpa disentuh. Nah itu apa? Mujizat, karomat, keramat, sihir, atau rahmat? Jawabannya, tanya dulu, yang melakukan siapa? Seorang nabi? Kalau dia bilang, iya saya nabi. Ah, kafir orangnya. Karena dia mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad. Sampai nabi? Oh bukan, saya bukan nabi. Berarti kemungkinan ada cuma tinggal tiga: karomah, keramat, rahmat. Ya. Rahmat apa bu? Apa iya apa bukan? Jawabannya bukan. Karena rahmat itu biasa. Adapun ini keluar biasaan. Berarti tinggal dua: karomah atau keramat alias sihir. Nah kalau mau dibilang keramat, ciri-cirinya haruslah begini. Satu, gak bisa diulang-ulang secara sengaja. Kalau bisa diulang-ulang secara sengaja, jin itunya, isinya, berarti itu adalah sihir, keramat. Kedua, gak bisa dipelajari. Kalau ada bukunya, kamu mau begini, bisa dipelajari. Bahkan ada trainingnya. Seperti ada orang di TV-TV banyak ya. Orang bisa melihat sesuatu yang lain secara disengaja diulang-ulang dengan petikan jari. Dia melihat sesuatu yang berbeda. Dan itu adalah sesuatu yang keluar biasaan. Tapi bisa diulang-ulang. Dan bahkan ada pelatihannya. Kalau mau ikut pelatihannya, saya kemarin ada lihat pamfletnya. Pelatihan hipnotis. Mau dipakai buat nyolong, maling, buat nipu orang, buat goda cewek, bisa semua. Nggak bisa dipelajari kalau keramat, karomah. Ketiga, nggak bisa diwariskan. Maka kalau ada perguruan silat, dia bilang ini kalau dari jauh bisa membanting orang, bikin orang tekempal dan lain-lain. dan ini bisa diturunkan ilmunya dari gurunya ke muridnya. Misalnya dengan gurunya memegang punggung muridnya, lalu ilmunya ngalir ke muridnya, maka ini aliran sihir alias jin. Jadinya itu adalah sihir, bukan karomah. Karena karomah tidak bisa diwariskan. Ya. Kemudian yang satu lagi, dilakukan oleh orang yang memang betul-betul soleh. Adapun kalau dia bukan orang soleh, misalnya yang melakukannya orang tidak pernah sholat, maka ini pasti sihir. Tidak ada karomah buat orang tidak soleh. Ada yang mau saya tambahkan tadi? Contohnya ilmu agama, keluar biasaan berupa ilmu. Ini tidak ada warisan bapak ke anak. Maka tidak menjamin bapaknya ulama, anaknya pasti ulama. Karena ini tidak bisa diwariskan. Tapi dia bisa diajarkan, maka itu rahmat namanya. Dan itu adalah sesuatu yang mudah untuk dipelajari bagi orang yang mau belajar agama. Bagaimana kalau ada orang bisa bikin orang jatuh tanpa menyentuhnya? Maka kita tanya, Anda bisa ulang-ulang? Bisa, coba lagi. Nah, jatuh lagi, nah itu berarti sihir. Ada orang bilang, saya bisa buka pintu ini tidak pakai kunci. Coba kunci, habis dikunci, tarik kuncinya. Dia bilang, nah terbuka tanpa saya buka dengan kunci. Bisa diulang-ulang, maka ini adalah sihir. Ada orang bilang, saya bisa pindahkan penyakit dari kamu ke ayam, asal kau bawa ayamnya. Ya, terus betulan orangnya bawa ayam, lalu dipindahkan penyakitnya, pindah ke ayam, pulang dia sehat. Dan itu bisa dilakukan berulang-ulang sehingga datang pasien yang lain bisa dihilangkan. Maka ini adalah sihir. Contoh yang tidak bisa diulang-ulang, misalnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah mengutus satu pasukan berjalan kaki untuk menyerang sebuah tempat. Kemudian setelahnya Umar bin Khattab berkhutbah. Nah, di dalam proses dia berkhutbah, tiba-tiba Umar bin Khattab mengatakan, ya Jabal, naik ke gunung, naik ke gunung. Nah, maka orang-orang hadirin yang ada di hadapan Umar pun kaget, kita mau disuruh naik ke gunung yang mana? Emang ada apa? Kemudian Umar bercerita, tadi tiba-tiba aku mendapatkan pemandangan di depanku, pasukan yang kita kirim kemarin sedang terkepung oleh musuh, maka aku pun menyuruh mereka untuk dengan spontan aku bilang naik ke gunung. Pasukan yang diutus pulang dan mereka berkata, waktu itu kami terkepung dan kami tiba-tiba dengar suaranya Umar. Padahal waktu itu tidak ada video call, tidak ada toa, tidak ada sambungan telepon dan lain-lain. Tapi Umar kalau disuruh ulang lagi tidak bisa, karena itu perbuatan secara tiba-tiba. Maka itu namanya karomah. Nah, pelajaran yang lain adalah sholat lima waktu itu pahalanya 50 kali dalam sehari semalam. Karena aslinya syariat sholat itu adalah 50 waktu. Yang kata Nabi Musa, kalau disyariatkan kepada umatmu, maka enggak bakal ada yang mampu. Kita bayangkan saja lima waktu itu bagi sebagian orang berat. Sebagian orang bahkan enggak bisa sholat, enggak mau sholat, atau minimal sholatnya bolong-bolong. Itu baru lima, bagaimana kalau 50? Dan ini termasuk rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pun hanya melaksanakannya sholat lima kali sehari semalam, tetapi pahalanya dikali 10. Kemudian tambahan pelajaran, Nabi SAW tadi mengatakan, mengutip perkataan Allah ketika beliau sedang Isra Mi'raj. Kata Allah, siapa yang berniat melakukan kebaikan tapi enggak jadi, tapi sudah ada niatnya, maka dia tetap dicatat satu kebaikan, dapat pahala satu. Dan kalau jadi dilaksanakan, maka jadinya 10, dikali 10. Saya bisa kasih contoh. Apa ya, ada orang mau bersedekah, dia mau pergi ke masjid untuk bersedekah, kemudian tiba-tiba di tengah jalan dicegat orang, uangnya diambil, ya, dipalak istilahnya. Jadi gak jadi sedekahnya, tapi niatnya sudah ada, hanya saja gak jadi. Maka dia dicatat minimal satu kebaikan. Ya. Saya ingat waktu saya SMP naik becak di Jogja sendirian, kemudian keterusan, tapi sudah terlanjur turun gunung. Saya bilang sama Pak becaknya, Pak De, ini keterusan Pak De, kita harus balik lagi. Waduh, naik gunung De, ya gimana keterusan? Nah, sepanjang naik gunung itu dikayuhnya, padahal dia tua. Saya itu maju mundur, turun nggak ya? Kebanyakan mikir, sampai akhirnya di puncak nggak turun juga, gitu. Setelah itu saya menyesal, ya Allah tadi kenapa nggak turun aja? Kan kasihan padenya. Padahal saya kalau turun kan dampingi dia di sebelahnya kan bisa. Tapi kelamaan mikir akhirnya sampai di atas saya tidak turun. Maka minimal dapat satu kebaikan karena sudah punya niat tapi tidak jadi. Nah, bodohnya itu tidak dilakukan. Padahal tinggal turun. Karena kalau turun dicatat berapa? Dikali 10. Cuman tidak jadi. Terus Allah mengatakan siapa yang berniat kejelekan tapi tidak jadi, maka kejelekannya enggak dicatat sama sekali. Ini begitu rahmatnya Allah kepada kita. Kalau cuma niat kebaikan enggak jadi, dikali 1 pahalanya. Tapi kalau niatnya adalah jelek tapi enggak jadi, maka enggak dicatat sama sekali. Mau nyolong mikir-mikir, nyolong enggak ya. Tapi kemudian enggak jadi ah. Maka enggak dicatat dosa apapun. Catatan bila tidak jadinya itu karena takut sama Allah. Adapun karena ketahuan, maka ini tetap dicatat. Apalagi kalau dia sudah mengusahakan, misalnya dia nyongkel rumah orang, dicongkel-congkel, tapi tidak bisa-bisa, sampai ada orang bilang teriak maling, baru dia lari. Maka tidak jadi ada yang diambil duitnya, tidak jadi nyolong, tapi tidak jadinya karena ketahuan. Ya. Seperti saya pernah lihat di Masjid Istiqomah waktu saya kecil dulu. Ya. Waktu sholat Jumat kan namanya masih kecil, suka kan kalau orang lagi ruku itu kita tunggu, kita lihat, wow, punggung-punggung gitu kan. Ketika nanti orang sujud, Masya Allah, sujud ramai gitu kan. Nah, saya beralih ke belakang, saya lihat ada sekitar 2 atau 3 anak-anak besar, lebih besar dari saya, mereka lagi nyongkelin kotak infak pakai lidi gitu. Tapi saya lihat enggak bisa-bisa, dan ketika imamnya sudah assalamualaikum warahmatullahi, lalu mereka segera masuk ke dalam barisan. Jadi uangnya enggak jadi tercabut karena diusahakan tapi enggak bisa dan berakhir kena salam. Maka orang-orang ini dapat 1 dosa. Memang gak jadi, tapi masalahnya gak jadinya bukan karena takut sama Allah, tetapi karena gak bisa. Adapun kalau sudah jadi dilakukan, maka dicatat sebagai 1 kejelekan saja. Nah, tidak dikali 10. Wallahu'alam bishawab. Ada pertanyaan? Sisa 4 menit. Ada pertanyaan? Ada orang qobliyah, tapi belum selesai qobliyah, tapi sudah iqamat, gitu kan? Apakah dicatat sebagai sholat yang penuh atau bagaimana? Ada beberapa poin di sini. Pertama, apa tadi saya mau ngomong apa ya? Kok jadi tiba-tiba lupa. Apa tadi pertanyaan tuh? Saya sholat qobliyah, tiba-tiba iqamat. Oh ya, saya ingat apa yang saya mau bilang. Nabi SAW mengatakan, "Idza uqimati sholatu fala sholata illa al-maktubah." Kalau sudah diikomat, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib saja. Hadis ini disebutkan oleh para ulama berfaedah apabila seseorang sedang, apabila dikumandangkan iqamat, maka orang yang sholat-sholat ini haruskah mereka batalkan atau tidak? Jawabannya ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama adalah sebentar lagi salam, maka lanjutkan saja. Sebagaimana kata Syekh Al-Albani, beliau mengatakan kalau cuma sebentar lagi juga salam, lanjutkan saja. Yang kedua, masih di rokaat-rokaat awal, masih di awal rokaat dua, dan dia yakin dia bisa mengejar iqomat, karena iqomatnya misalnya lama, iqomatnya berlagu misalnya, kan ada iqomat pakai lagu, ada iqomat tidak pakai lagu, iqomatnya pakai lagu, terus masjidnya besar, jadi jamaahnya banyak. Kalau mau disusun ditunggu masih lama lagi waktunya. Dia yakin bisa menyelesaikan sampai selesai salam, maka boleh baginya untuk melanjutkan. Bila tidak dia yakin, maka batalkan saja. Kondisi yang ketiga adalah baru mulai sholat, maka harus dibatalkan dan harus segera menyusun shaf. Ini masalah satu. Masalah dua, kalau dia batalkan, misalnya karena dia rokaat satu, apakah kalau dia batalkan dia dapati pahala sempurna? Jawabannya ada dua keadaan. Keadaan pertama adalah kebiasaannya, tapi waktu itu ada halangan, atau kebiasaannya memang suka terlambat. Kebiasaannya adalah qobliyah, cuma hari itu kok sudah siap-siap wudu tiba-tiba ada mau BAB, akhirnya dia BAB-nya dipercepat, akhirnya dia masuk hanya dapat satu rokat sudah iqomat. Hari itu kebiasaannya terhalang oleh panggilan WC, maka sholatnya insya Allah tetap dicatat sempurna karena dia sudah mengusahakan dan itu kebiasaannya. Ada punya orang yang kebiasaannya memang suka terlambat, memang selalu hadirnya adalah masbuk, hari itu dia tidak dapat karena kebiasaannya memang terlambat, maka dia tidak dapat kecuali dapat niat ataupun dapat sholat yang tidak sempurna. Wallahu a'lam. Tinggal 1 detik 40 detik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.